putus asa dari kasih sayangnya dan kembali pada pelukan kasih sayang Allah. Namun tentunya kasih sayang itu bersifat dunia saja. Kalau ar-rahim, kasih sayang abadi untuk mu'minin dan mu'minat. Bismillahirrahmanirrahim. Itu kalimat hadirin menyimpan seluruh kenikmatan dan anugerah pada semua makhluk. Muslim dan muslim, semua yang pernah turun kepada semua makhluk yang terjadi pada mereka dari segenap kenikmatan berpadu dalam kalimat Bismillahirrahmanirrahim mencatat seluruh nikmatnya Allah. Dari kalimat Ar-Rahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puji milik Allah Rabbul Alamin. Kenapa? Karena yang maha berjasa dan paling berjasa kepada semua makhluknya. Tidak ada satu makhluk hidup di bumi Allah yang dia tidak mempunyai hutang jasa kepada Allah Al-Mannan. Semuanya hidup tanpa bisa membayar daripada hutang-hutang kenikmatan yang diberikan oleh Allah. Oleh sebab itu, mereka yang memahami ini akan bercahaya hatinya dengan pujian kepada Allah. Akan selalu basah bibirnya memuji Allah. Ar-Rahmanirrahim diulang lagi dalam surat Al-Fatihah. Yang maha pengasih, maha penyayang itu juga, tapi bedanya maha melimpahkan kasih sayang pada yang mukmin dan yang bukan mukmin. Cuman pada yang bukan mukmin ini hanya sementara dengan kenikmatan dunia saja. Yang mukmin diberi juga kenikmatan dunia, tetapi di akhirat diberi lagi. Ini menunjukkan betapa ruginya mereka yang tidak beriman. Hadirin hadirat, demikian kalimat demi kalimat suratul Fatihah terlantunkan dan inilah seagung-agung doa. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kalimat ini kepada kita, surat Al-Fatihah ini hadirin hadirat adalah doa untuk seluruh apa-apa dari kenikmatan yang datang kepada kita yang kita inginkan atau yang belum kita ketahui. Ihdinash shirotal mustaqim. Ayat sebelumnya ya na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepada-Mu kami hamba, hanya kepada-Mu kami mohon pertolongan. Ihdinash shirotal mustaqim. Tunjukkan kami ke jalan yang lurus. Oh apa? Kita sudah muslim. Tunjukkan ke jalan yang lurus. Harus dibaca setiap sholat. Itu lagi doa diulang. Ini kan sudah jalan yang benar. Mau jalan mana lagi? Kau diminta lagi, diminta lagi doa ini. Hadirin, jiwa manusia selalu berguncang dan berbolak-balik. Maka mereka yang membaca doa, baca surat Fatihah tentunya dalam sholatnya, jinasiratan mustaqim, tunjukkan kami ke jalan yang lurus. Allah bimbing lagi dia yang barangkali habis sholat dia ini akan berbuat dosa. Allah palingkan lagi agar dia tidak berbuat dosa dan terhindar dari dosa. Atau barangkali dia terjebak ke dalam dosa-dosa besar, tundukkan hatinya untuk ingin taubat dan istighfar. Ini hadirin kalimat ihdinash shiratal mustaqim menjaga kehidupanmu. Jika kita baca ini dengan ikhlas dan dengan kehadiran hati, kau tidak akan bermaksiat sampai waktu salat berikutnya. Karena diminta kepada Allah, atas kita tanya apa ya Allah memberi. Allah sudah jawab di dalam Sahih Muslim. Orang-orang yang mengucap surat Fatihah itu dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala, majadani abdi, asana alayya abdi, amadani abdi. Sampai itu ucapan ihdinash shiratal mustaqim, Allah jawab mimma sa'al. Ini untuk hamba-Ku dan bagi hamba-Ku apa yang dia minta. Maka minta dan ucapkan surat Al-Fatihah itu dengan jiwa. Hadirin, Allah mengajarkan surat Al-Fatihah itu bukan intinya. Beri petunjuk padaku bukan intinya. Beri petunjuk pada kami. Itu kalau kita hadir khusyuk hati kita dengan makna mengucapkan dinas syaratan mustaqim. Dalam satu kali ucapan doamu akan banyak orang-orang yang diberi petunjuk ke jalan kebenaran oleh Allah. Karena doa kita dinas syaratan mustaqim. Allah sudah katakan ada li abdi wa li abdi masalah. Ini untuk hamba-Ku dan bagi hamba-Ku apa yang dia minta. Sekali kamu mencapai dinas syaratan mustaqim, barangkali ada 10 atau 100 orang yang dicabut oleh Allah keinginannya untuk berbuat jahat dan bertobat karena doa kita tanpa kita mengenal mereka. Karena kita berkata ihdina. Kami, siapa kami di sini? Seluruh umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi orang yang mengucapkan doa itu, dia sudah mendoakan seluruh umat Nabi Muhammad dan dia terlibat atas semua amal baik umat Nabi Muhammad yang lainnya. Dahsyatnya ini kalimat, jika kau dalami maknanya jinnah siratul mustaqim, tunjukkan kami ke jalan yang benar dan jalan yang lurus, maksudnya jalan Nabi Muhammad SAW, maka kau dapat pahala semua berjalan di jalan yang benar. Itu keagungan surat Al-Fatihah. Terus Allah tahu kita ini mau jalan yang benar, tapi kita mau jalan yang hidupnya nikmat. Tidak mau kita ditimpa banyak kesulitan. Diperjelas lagi surat Al-Fatihah. Jalan orang-orang yang kamu beri kenikmatan atas mereka. Masya Allah. Siapa mu'minin mu'minat yang ditumpahi kenikmatan dari zaman Nabi Adam hingga saat sekarang sampai akhir zaman? Kita minta kenikmatan yang dilimpahkan itu siratal ladzina an'amta 'alaihim, kenikmatan dalam kesehatan, kenikmatan dalam pekerjaan, dalam perdagangan, dalam sekolah, dalam rumah tangga, dalam masyarakat, dalam segala kehidupan dan kemudian siratal ladzina an'amta 'alaihim, orang-orang yang kau beri mereka kenikmatan jalan mereka. Moga Rabbin, Siddiqin, Salihin dan semua jalan orang-orang yang dilimpahi kenikmatan oleh Allah, tapi bukan jalan orang yang dimurkai Allah. Khairil maghdubi alaihim waladdallin. Ini yang jadi nanti kalau kita hadirkan doa kita, hati kita saat baca Fatihah, kau akan terjaga dari dosa dan terjaga dari segala kejahatan. Itu kekuatan yang dahsyat surat Al-Fatihah. Ada dalam setiap salat kita. Oleh sebab itu disadarkan oleh Nabi Muhammad SAW tadi di ayat sahih Bukhari kita baca bersama. Ditanya kepada Nabi, suilan Nabi SAW, ayyul amal haqqilallah, amal apa yang paling dicintai Allah? Rasul menjawab, salat pada waktunya. Itu hukumnya sunnah muakkadah. Salat pada waktunya. Salat boleh di awal waktu, boleh di tengah waktu, boleh di akhir waktu, tetap sah salatnya. Tapi sunnahnya yang terbaik adalah di awal waktu. Ini ada pensyarahnya, ada syarahnya. Ya, nanti kita syarahkan. Lantas apa? Katakan lagi. Semain, lalu apa? Lalu bilul walidain. Lalu apa? Lalu jihad fisabilillah. Kita jelaskan yang pertama dulu. Di dalam salat pada waktunya itu kita harus punya pemahaman. Bukan berarti mutlak setiap habis azan harus segera salat ba'diyah lalu ikamati salat dan salat. Bukan mutlak begitu. Karena ada riwayat lainnya Sahih Bukhari menjelaskan bahwa antum fi salah ma'zal tantazirunaha. Maka kalian tetap dalam sholat selama kalian menantikan untuk mendirikan sholat. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam beberapa riwayat, bukan satu riwayat, dalam Sahih Bukhari sudah tunggu Rasulullah SAW, ada urusan ke sana, urusan ke sini, sahabat tunggu. Itu terjadi beberapa kali. Ketika Rasulullah SAW datang, sahabat masih menunggu dalam sah, bahkan dalam salah satu riwayat, salat isya, bila sudah azan, sahabat sudah rapi sofnya, Rasul baru keluar di tengah malam. Sahabat ada yang tertidur sambil duduk, ada yang tetap berzikir. Lantas Rasulullah SAW berkata, antum fissalah mantadratumuha. Kalian tetap dalam pahala sholat selama menunggu sholat. Jadi kalau sudah waktunya azan, sholat wajib sunnah yang paling bagus, amalan yang sangat dicintai Allah sebagaimana hadis ini, langsung sholat, jangan kemana-mana dulu. Ada SMS, taruh dulu. Ada handphone, telepon, taruh dulu. Aku mau berjumpa dengan Rabbul Alamin. Ini penting, tidak ada yang lebih penting dari Allah. Cuma berapa menit, demikian hadirin-hadirat. Tapi jika kesibukan itu berupa kesibukan yang ukhrawi, boleh ditunda. Misal zaman sekarang orang kalau habis taklim salat maghrib, majelis taklimnya terus baru selesai jam 8. Apa ini kau tidak mau salat isya tepat waktu? Rasulullah juga mengajari kalau ditundanya itu karena hal-hal yang bersifat ukhrawi, penundaannya itu mendapat pahala. Sebagaimana Rasul tadi bersabda, antum fi shalah man qadartumuha, duduk saja menunggu salat itu sampai waktu salat itu dihitung pahala salat. Jadi kalau majelis taklim misalnya, majelis taklim kita tentunya setelah selesai salat isya jauh. Tapi banyak majelis taklim sekarang ini diprotes oleh sebagian kelompok orang. Udah waktunya ini kalau majelis salat masih aja ustaznya terus ngajar. Bukan begitu, ada hukumnya. Ada riwayat Sahih Bukhari yang menjelaskan Rasulullah SAW menunda, dan dari Imam Ibn Hajar di dalam Fathul Bari di dalam Syarah Sahih Bukhari menjelaskan bahwa kalau penundaan itu untuk hal-hal yang bersifat duniawi, maka dia kehilangan pahala mulia salat pada waktunya. Tapi kalau hal-hal yang bersifat ukhrawi dan ibadah, maka penundaannya itu mendapat pahala yang sudah duduk di shaf. Ini penjelasan yang pertama. Dan Al-Imam Ibn Hajar mensyarahkan hadis ini. Ini hadis bukan mutlak. Ada hadis-hadis lain yang mengatakan sebaik-baik amal adalah jihad fi sabilillah. Ada hadis lain juga riwayat-riwayat yang sahih meriwayatkan afdalul amal sadaqah. Maka Imam Ibn Hajar menjelaskan ini tergantung sikonnya. Kalau sikonnya kita ini sedang tidak dalam kesibukan apa-apa, datang waktunya azan, jangan tinggalkan sholat pada waktunya. Kejar sholat pada waktunya, itu pahala besar. Amal yang paling dicintai Allah. Tapi ada waktunya lagi untuk afdalul amal jihad bisabilillah. Ada waktunya begitu. Kampungnya sudah diserbu oleh orang-orang non-muslim, masjid mau diruntuhkan. Tadi kita dengar semua muslimin wajib jihad itu, bukan salat pada waktunya yang tidak diperlukan, terjun jihad. Yang dimaksud bukan salat pada awal waktunya yang tidak diperlukan, tapi terjun, bukan meninggalkan salatnya. Salat tetap fardu, tapi diakhirkan waktunya atau di pertengahan waktu tidak apa-apa. Karena apa? Karena ada hal yang lebih pantas didahulukan pada sikonnya. Demikian hadirin-hadirat yang dimuliakan Allah. Diriwayatkan pula dalam Sahih Bukhari, Rasulullah SAW selesai sholat buru-buru pergi. Sahabat lagi zikir, karena memang sudah selesai sholat berzikir. Akhirnya sudah kita baca minggu yang lalu. Tertulis di website, terekam di website, dan ada di bulletin. Jadi Rasulullah SAW pergi meninggalkan sholat, padahal sunnah zikir di sholat. Rasul pergi. Sahabat, ya kok Rasul terburu-buru meninggalkan zikir? Ya Rasulullah, apa yang membuat pergi? Rasul berkata, aku lupa ada barang untuk orang-orang berharap masih belum disampaikan di rumah. Itu menunda hak ukara sampai salam boleh meninggalkan zikir untuk menyampaikan kepada ukara. Kan zikir cuma berapa menit, beliau tidak mau menunda itu. Subhanallah. Inilah akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam barakah alaihi wa alihi. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah. Diriwayatkan dalam Sahih Bukhari sebagaimana kita baca tadi, lalu apa? Lalu birrul walidain. Pasti pada orang tua jangan dilupakan. Banyak keluhan datang pada saya, ayah saya itu orang fasik, dia banyak berbuat dosa. Maka boleh tidak kalau saya mencaci maki dan benci sama dia? Subhanallah. Ibu saya itu jahat, tidak mau pakai jilbab, saya juga tidak suka lihat. Subhanallah. Kita bukan Allah Al-Hakim yang menghakimi dosa-dosa ayah bunda kita. Kita ingat itu ayah kita saat kita lahir, diriwayatkan dalam satu riwayat yang ketiga, ada anak datang ke Rasulullah SAW mengaku, ya Rasulullah, hartaku ada yang diambil oleh ayahku. Kasarnya begini, ini orang mengadukan bapaknya mencuri hartanya. Rasul panggil ayah, kau mencuri harta anakmu? Maka orang itu berkata, ya Rasulullah, 20 tahun yang lalu aku kelahiran seorang bayi pria. Aku terdiam dengan air mata dan keringat dingin menanti kelahiran sang bayiku. Tidak lama aku dengar jeritan kelahirannya bayi tersebut dan aku menangis dengan gembira. Tidak ada yang lebih membuatku gembira dari mendengar tangisnya, tangis bayinya. Seandainya dipilihkan untukku untuk dikuliti dan dilemparkan ke dalam bara api demi keselamatan si bayi yang lahir itu, akan kuperbuat. Dia lahir dengan selamat dan aku gembira. Aku belum. Aku sambut dia dengan azan. Kuadankan di telinga kanannya dan kukamahkan di telinga kirinya. Akulah orang yang pertama kali memeluknya dengan gembira. Lapar dan haus ku tinggalkan demi agar kesehatannya dan kemaslahatan sang bayiku. Aku lapar mendahulukan makanan untuk bayi. Aku ngantuk ku tinggal tidurku demi sang bayi. Semua untuk dia. Semua hajatku ku singkirkan. Yang penting anakku, bayiku, bayiku. Sampai ia tumbuh dewasa, aku mengajarinya makan, minum, berjalan, mengajarinya berbicara. Dan semua selama 20 tahun untuknya kukorbankan. Dan sekarang bayi itu, bayiku yang sangat kucintai berkata, aku mengambil uangnya. Maka Rasulullah, saya berkata, harta ini milik ayahmu, wahai anak. Meja nanti, ini ayah, ibu, lebih-lebih lagi dari itu. Sebagian muncul pertanyaan pada saya, tapi ibu saya itu tidak memakai jilbab. Apakah saya masih berbakti padanya atau tidak? Tentunya, ingkaran yang terhadap syariatul mutahharah kita nasihati dengan mahlembut. Tapi ingat, ibu kita itu berkejang-kejang menjerit saat kita lahir. Ia berteriak dengan teriakan yang dahsyat dan kepedihan yang tidak ada yang melebihinya kecuali sakaratul maut. Bayangkan wajah ibumu yang sedang menjerit dan sedang dalam keadaan terkejang-kejang menahan kelahiran kita. Sampai sekarang kita berkata, aku tidak perlu bakti padanya. Maka Rasul berkata, tumabiru walidain. Hati-hati ayah ibu kita. Hadirin hadirat, jika mereka mengingkari syariat, nasihati dengan lembut kalau bisa. Kalau tidak, cari orang lain dengan teman mereka, saudara mereka, agar menasihati mereka. Kemudian yang ketiga, jihad fi sabilillah. Jihad adalah membela agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka yang mampu jihad dengan pedang, dengan senjata, jihad dengan senjata wajib kalau seandainya di kampung halamannya. Kampung halamannya seakan muslim wajib jihad. Tapi kalau di tempat lain, lihat keadaannya dulu. Kalau di kampungnya masih butuh orang-orang yang yang menegakkan dakwah Islamiyah jangan ramai-ramai meninggalkan kampungnya. Hadirin hadirat tidak gembira saudara-saudara kita, bahkan ada yang berangkat ke Palestina. Tapi jangan dilupakan tempatnya sendiri. Di sini kita dengar dari Halim Soleh di Poso juga untuk muslimin kalau punya semangat berangkat ke sana bantu. Ya, saya janji kepada Halim Soleh dalam 2-3 bulan ini saya akan kunjung ke sana insya Allah. Dan jadi juga di wilayah kita sebelah rumah sudah menyembah selain Allah. Tetangga sana sudah tidak mau sujud lagi. Yang sini muncul ngikutin ajaran-ajaran akidah yang sesat. Siapa yang peduli atas ini semua? Kita memikirkan negeri yang jauh-jauh, saudara-saudara kita di Jakarta ini ratusan orang murtad setiap tahun dan dalam satu tahun puluhan tempat peribadatan muslim berdiri. Ada yang peduli? Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, inilah jangan sampai kita tertipu dengan media massa. Media massa sana-sana semua konsentrasi tinggal, ada yang berangkat, ada yang di tempat. Dalam perang Uhud juga begitu, kalau turun semua habis, kalah muslimin nanti, ada yang berangkat di tempatnya. Hadirin hadirat, kita majelis Rasulullah SAW mendukung penuh saudara-saudara kita yang berangkat ke Palestina dan mendoakan mereka. Tetapi kita membagi tugas, kita benahi wilayah kita juga. Di saudara-saudara kita dari Irian Barat sudah ada 30 tentunya yang tahrim bersama kita. Dan di antaranya yang kena musibah. Ya, dari Pokoda, Santi yang kehidupan Mahdi Hakim masih kecil-kecil. Ayahanda mereka dan ibu mereka sedang di atas kapal, kapalnya tenggelam. 30 orang wafat. Di antaranya dari sini mereka sudah tidak punya ayah bunda sekarang. Entah karena sabotase atau entah karena memang kehendak Allah agar ayah bundanya mati syahid. Saya sendiri berat mendengar kabar ini, membayangkan mereka ini sudah tidak lagi punya ayah ibu, tapi saya yakin mereka nanti kembali akan diberi nusra oleh Allah Subhanahu wa taala. Mana ayah bunda yang wafat saya ini, biar jamaah lihat. Semoga Allah memberikan kesabaran kepada mereka. Keluarga mereka telah wafat. Semoga Allah memberikan kesadaran dan kesabaran kepada mereka dan pertolongan kepada mereka. Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Darjah, Ya Ikram, Ya Tawakkal, Ya saudara-saudara kita nanti yang punya kepedulian silakan bantu datang ke tempat mereka taklim di majelis taklim menerima bagi jamaah berarti yang bisa menghibur, yang bisa bantu. Ya, kita juga punya keluarga muslimin sebangsa kita yang sedang kena musibah. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, bahasa saya berakhir adalah tentang zakat profesi yang sering ditanyakan oleh banyak muslimin. Zakat profesi itu tidak diakui oleh seluruh madhab. Tidak ada mengeluarkan zakat tiap bulan. Ya, itu muncul sekarang ramai di mana-mana tidak mengeluarkan zakat. Zakat profesi tidak diakui oleh seluruh madhab. Karena riwayat hadis yang menjelaskan tentang haul dan nisab, orang kalau punya harta itu wajib mengeluarkan zakat kalau harta yang disimpan dengan dua syarat. Syarat yang pertama adalah nisab. Nisab itu adalah harta yang disimpan lebih dari harga 84 gram emas murni. Saya tidak tahu pastinya harga emas murni 1 gram berapa. Tapi kalau lebih dari 84 gram emas murni harta yang kita simpan, harta berupa uang maksudnya, bukan mobil, bukan rumah, berupa uang atau emas atau perak yang melebihi 84 gram sampai 1 tahun baru dikeluarkan zakatnya 2,5%. Orang yang mengatakan bahwa hadis itu dhaif, sungguh mereka itu sedikit punya kekurangan. Karena hadis ini juga diriwayatkan oleh Imam Malik dari Nafi dan dari Ibn Umar dari Rasulullah SAW, dan Imam Bukhari mengatakan sanad ini sanad yang paling sahih dari semua sanad hadis. Dari Malik, dari Nafi, dari Ibn Umar, ini sanad hadis yang paling sahih, sehingga Imam Bukhari mengatakannya sanad ini silsilah terabiyah, sanad terabiyah, yaitu sanad emas. Kenapa? Karena sangat sahih. Jadi kalau ada yang mengatakan hadis ini dhaif, belajar hadis dulu. Dan seluruh madzhab Syafi'i, Hambali, Maliki dan Ahmad bin Hanbal kesemuanya mengakui bahwa zakat harta adalah haul dan nisab, bukan tiap bulan. Jika ditanyakan kepada mereka yang mengatakan itu, mereka berkata karena muslimin banyak yang murtad gara-gara tidak ada yang mengeluarkan harta. Dia jangan dinamakan zakat, namakan sedekah, sedekah profesi, sedekah tiap bulan, silakan. Tapi kalau zakat, zakat itu syariah dan hal yang fardu, menambah hal yang fardu mungkar. Ya. Apapun alasannya, kalau seandainya banyak orang-orang yang keluar dari Islam gara-gara orang muslim kurang bersedekah, lalu diadakan fardu zakat yang baru. Berarti kalau ada orang bagian banyak maksiat, kita tambah sholat isya kita jadi 10 rakaat, dan tentunya tidak begitu. Ini hal yang fardu, tidak boleh ditambah. Beda dengan hal-hal yang baik. Ya. Kalau hal yang fardu, zakat itu hukumnya fardu, tidak dikeluarkan halal darahnya. Ini hukum fardu, tidak boleh ditambah. Sholat 5 waktu ditambah jadi 6, jadi 7, tidak boleh. Demikian pula zakat. Jangan ditambah lagi di zakat profesi. Ya, kalau disebut sedekah profesi kita dukung. Tapi kalau zakat profesi keluarkan tiap bulan, nah itu bertentangan dengan syariat ilmullah haram. Demikian hadirin hadirat yang dimuliakan Allah. Dan kita lihat hikmah ilahiyah. Ini penyampaian saya untuk daripada perjumpaan kita di malam hari ini. Hikmah ilahiyah, jangan kita buru-buru menuduh Allah dalam segala hal. Apa ini? Kok datang lagi? Sebentar datang Afidah Ahmadiyah, lalu datang lagi Lia Aiden, lalu datang lagi pelecehan Nabi di Denmark, lalu dihantam lagi Palestina. Ini Allah kok diam saja dengan keadaan muslimin? Kita lihat justru keadaan ini menguntungkan muslimin. Semua keadaan itu, semua perbuatan musuh-musuh Islam yang ingin menghancurkan Islam, balik kepada mereka sendiri. Muncul, diangkat di media massa Nabi yang baru, mengaku Nabi baru, Ahmadiyah. Ya. Semua media, orang-orang yang non-muslim, berharap supaya orang-orang Islam masuk ke sana. Justru sebaliknya. Justru ulama mungkin. Justru orang yang tidak kenal majelis taklim malah buka-buka lagi sejarah Rasul. Malah buka lagi Al-Quranul Karim. Ini mereka punya Alkitab yang baru, katanya kitab suci mereka sendiri. Orang Islam tidak baca itu. Orang Islam buka Al-Quran. Justru perbuatan mereka itu membuat muslimin bangkit untuk mengenal Nabi-Nya. Muncul lagi pelecehan Nabi Muhammad di Denmark. Mereka katakan Nabi itu begini, fitnahnya begini, begitu, begini. Justru muslimin bukan meninggalkan Islam, malah semakin bangkit mempelajari sejarah Nabi Muhammad SAW. Allah balik keadaan, panah yang mereka arahkan pada kita, kembali kepada mereka sendiri. Di Denmark ada perpustakaan, itu yang pasti katakan setelah kejadian itu, orang-orang non-muslim semuanya habis buku-buku yang tentang pelajaran Islam diambil oleh orang, dibaca oleh orang-orang non-muslim. Mereka mengenal Islam itu sebenarnya gimana sih? Sebab apa? Sebab pelajaran. Mereka ingin membuat muslimin murtad, justru sebaliknya muslimin semakin bangkit mengenal Nabi Muhammad SAW. Ini perbuatan mereka. Palestina begitu juga maksudnya, ingin menghancurkan muslimin di Palestina agar memiliki wilayah. Perbuatan mereka membangkitkan seluruh dunia untuk membenahi diri mereka. Bukan ramai-ramai ke Palestina saja, Akhirnya kan masing-masing orang majlis taklim makin ramai, masjid ramai, yang ini terus makin di Zionis ajarannya di mana-mana, bukan hanya di Palestina, di negeri kita, budaya kita, sosial, ekonomi dikuasai mereka, kita menang bangkit gara-gara perbuatan mereka. Ini Allah Subhanahu wa taala balikkan keadaan marah kepada mereka sendiri. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, demikianlah pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan lupa mereka-mereka yang terkena musibah itu di dalam kemuliaan dan pengampunan Allah, dan mereka yang wafat itu di dalam syahid. Dan kita mendoakan semua perjuangan daripada saudara-saudara kita muslimin, khususnya di wilayah kita, di Poso, di Irian, dan di bumi Jakarta ini juga, dan juga di Palestina dan di Kashmir dan lainnya. Ini semua menandakan dekatnya kebangkitan muslimin muslimat di muka bumi. Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Dzal Jalali wal Ikram, Ya Dzawli wal In'am. Hadirin, ada satu hal yang akan saya sampaikan. Fitnah yang muncul, yang satu orang dari saudara kita muslimin angkat suara di mimbar mengatakan saya ini munzir ulama Ahmad karena tidak ikut demo Ahmadiyah. Ini sudah tersebar kabarnya. Saya mohon, saya instruksikan seluruh jamaah jangan mengambil tindakan anarkis. Ya, saya sudah maafkan itu. Walaupun itu fitnah yang demikian keji, nama saya disejajarkan dengan pemimpin murtad di muka bumi disebut munzir ulama Ahmad, tapi tentunya itu kecil karena Rasulullah SAW difitnah lebih besar dari itu. Jangan ada yang mengambil tindakan anarkis. Saya sudah memaafkannya tanpa perlu meminta bulan untuk datang meminta maaf. Kita sudah lupakan, kita semua bersatu di dalam Islam. Antara majelis Rasulullah SAW dan front membela Islam bersatu dan berkeluarga dan saling dukung. Mereka mendukung bergerak membenahi Islam dengan ketegasan, kita dengan kedamaian, dan kita semua satu dalam umat Sayyidina Muhammad SAW. Demikian juga dengan seluruh yang lainnya. Jangan mau terprovokasi. Ada orang-orang yang memprovokasi, mau memecah belah kekuatan muslimin. Dan sebab itu jangan terprovokasi. Demikian hadirin hadirat, kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah menjauhkan musibah dari muslimin dan menghancur leburkan seluruh musuh-musuh Islam, pecah belah daripada persatuan mereka. Rabbi, pecah belahkan persatuan musuh-musuh muslimin, kentalkan jiwa musuh-musuh muslimin. Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Dzal Jalali wal Ikram, Ya Dzal Jalali wal Inam, bangkitkan semangat muslimin muslimat di bumi Jakarta dan sekitarnya, dan di seluruh wilayah, di Poso, di Irian Barat, di Palestina, dan di seluruh barat dan timur. Ya Rahman, Ya Rahim, tenangkan bumi kami dari segala musibah. Jangan kau jadikan musim hujan datang membawa musibah, jadikan musim hujan datang membawa rahmat. Jangan kau datangkan musim kemarau yang membawa musibah, datangkan musim kemarau yang membawa rahmat. Ya Rahman, Ya Rahim, jadikan matahari esok terbit dengan kebahagiaan bagi kami dan bagi seluruh muslimin muslimat. Ampuni dosa kami dan dosa ayah bunda kami, mereka yang masih hidup limpahkan keberkahan dalam hidupnya, mereka yang telah wafat muliakan arwah mereka bersama Mughal Rabi, bersama para siddiqin. Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Dzal Jalali wal Ikram. Kita berdoa juga untuk perjuangan Al-Habib Saleh Idrus di Poso, Haji Ahmad Rehaki di Irian Jaya, dan seluruh para da'i kita yang berjuang di bumi Jakarta dan di seluruh wilayah muslimin, agar diberi pertolongan oleh Allah Subhanahu wa taala, hindarkan dari segala fitnah. Ya Rahman, Ya Rahim, inilah doa dan munajat. Wahai yang Maha menumpahkan rahmat sepanjang waktu dan zaman, wahai yang Maha menerangi jiwa dengan ketenangan, wahai yang Maha membangkitkan sifat zuhur dan memandangkan segala keinginan berdosa. Ya Rahman, Ya Rahim, kami berdoa untuk muslimin muslimat, saudara-saudara kami yang terjebak dalam narkotika, yang terjebak dalam perzinahan, yang terjebak dalam perjudian, yang terjebak dalam akidah-akidah yang sesat. Rabbi, hujani mereka dengan hidayah, undang mereka kepada kebenaran dan sujud. Ya Dzal Jalali wal Ikram. Dan di antara kami, di antara hadirin, barangkali masih ada yang perlu belum menjalankan salat lima waktu, jadikan malam ini malam taubat mereka, dan tiada pernah meninggalkan salat lima waktu selama-lamanya hingga kami menghadapmu Rabbi. Jika di antara kami ada yang masih dalam terjebak dalam perzinahan, jadikan malam ini malam taubat mereka, dan jaga mereka dari segala kemungkaran, dari perjudian, dari mabuk-mabukan, dan dari segala hal-hal yang mungkar. Rabbi, kami titipkan usia kami pada gerbang kasih sayangmu. Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Allah, Ya Allah. Allah Ta'ala.